Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك معاشر الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله الحمد لله tidak hentinya kita senantiasa menjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan dan karunia senantiasa dilimpahkan kepada kita khususnya pada kesempatan siang hari ini dengan izin Allah dan taufiknya. Kita masih diberikan kemudahan untuk senantiasa menunaikan bakti kita dan pengabdian kita kepadanya. Untuk kita dimudahkan dalam talabul ilm. Senantiasa masih dimudahkan menempuh jalan ilmu. Yang kita berharap merupakan jalan yang akan memudahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah janjikan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahala Allahu lahu bihi tariqan ila jannah." Lebih lagi ilmu yang mulia. Yang ilmu yang mulia ini tentunya adalah syaraful ilmi syaraful ma'lum. Mulianya ilmu adalah sesuai dengan kemuliaan yang dipelajarinya. Ketika yang kita pelajari adalah kitab Allah dan sunnah-sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Ketika yang kita kaji adalah terkait dengan bagaimana kita memahami dan juga keharusan kita untuk berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Yang merupakan sandaran kita dalam kehidupan dunia ini untuk menjadi penerang sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini merupakan syaraful ilm, ilmu yang mulia yang menjadi keharusan bagi kita senantiasa mengkaji dan mengilmuinya. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita setelah perintah bertakwa kepada Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Dan kita semuanya mengerti bagaimana kebaikan-kebaikan dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang takwa merupakan asasun najah wa asasul falah, merupakan dasar kesuksesan dasar keselamatan. Demikian pula takwa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan dasar kebahagiaan seorang anak manusia. Yang Allah Subhanahu wa taala menuntut kepada kita agar kita jangan sekali-kali meninggal dunia kecuali dalam keadaan takwa, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan ini yang sulit kalau bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita jalannya. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita jalur, rambu-rambu yang harus kita penuhi dan harus kita jalani. Ayat berikutnya Allah mengingatkan kepada kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah dengan tali Allah Subhanahu wa taala semuanya. Untuk benar-benar kita berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala dan jangan kita lepaskan. Hadu 'alaiha bin nawajid, gigit-gigit. Jalan ini, gigit sunnah ini dengan gigi geraham kita. Apapun keadaannya, meskipun bahtera fitnah menimpa kepada kita, maka terkadang ini yang mengombang-ambingkan kita. Dan sebagian manusia dengan ujian itu kemudian teruji. Siapakah yang bisa selamat dari ujian dan kemudian benar-benar teruji? Ataukah kemudian ada banyak di antara manusia yang kemudian bergelimpangan menjadi korban? Wa minan nasi man yaqulu amanna wa idza fa idza udiya fillah ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Di antara manusia ada orang-orang yang mengatakan amanna, kami beriman. Namun tatkala diuji, udiya fillah, diuji di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, diuji di atas keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah, dia menjadikan fitnahnya manusia seakan-akan seperti azab Allah. Hayhat, hayhat. Sangat jauh dan sangat tidak sama. Siksaan, ujian, fitnah manusia seberat apapun tidaklah lebih berat dari yang paling ringan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ujian-ujian dari manusia, fitnah-fitnah dari manusia tidaklah lebih berat dari yang paling ringan dari azabnya Allah Subhanahu wa taala, maka sangat-sangat tidak sama. Namun sebagian manusia yang seperti itu seakan menjadikan ujian-ujian dari manusia adalah azab Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu salaman afiyah. Maka di sinilah ikhwana fi dinillah izzakumullah yang harus menjadikan kita senantiasa bagaimana kita berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala dan jangan bercerai-berai. Karena jalan manakala kita bercerai artinya memisahkan barang sedikit saja dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya wail kullal wail. Ini yang akan membahayakan kepada diri kita. Karena inilah ayat ini jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala merupakan prinsip. Merupakan manhaj dalam kita hidup dan dalam kita beragama. Untuk bersandar kepada tali Allah Subhanahu wa taala dan tidak bersandar kepada fulan wala allah. Tidak mengikuti kepada kemana angin itu bertiup. Di mana angin bertiup terkadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tarjun najata walam tasruk masalika. Inna safinata la tajri alal yabasi. Engkau menginginkan untuk selamat. Engkau menginginkan untuk sukses. Namun engkau tidak menempuh jalannya. Ketahuilah bahwasanya kapal itu berjalan tidak sesuai dengan arah angin. Maka kalau kemudian kita selalu mengikuti kemana angin itu bertiup, kapal ini akan tersesat. Tidak akan sampai kepada tujuan. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus menjadi pedoman bagi kita. Maka insyaAllah ta'ala apa yang sedikit kita akan kaji, memberikan motivasi kepada kita dari apa yang merupakan warisan dari ulama kita. Al-Imam Syatibi rahimahullahu ta'ala. Dari kitab I'tisam ini. Memberikan kepada kita pondasi dan dasar. Bagaimana kita beragama. Bagaimana kita berpegang teguh dengan tali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kitab ini. Al-I'tisam. Yang ditulis oleh Abu Ishaq. Syatibi rahimahullahu ta'ala. Merupakan di antara karya-karya terbaik dari para ulama kita yang menjelaskan tentang permasalahan agama, dasar-dasar kita dalam beragama, menjelaskan kepada kita tentang makna bid'ah, makna penyimpangan-penyimpangan dari perkara agama ini, dan juga bagaimana tercelanya bid'ah yang terkadang manusia tidak menyadarinya, terjatuh ke dalamnya. Yahsabuna annahum yusinuna sun'a. Menyangka kalau dirinya adalah berbuat baik. Menyangka kalau dirinya adalah berada di atas jalan salafus salih. Dan mereka berlepas diri darinya. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Maka inilah risalah insyaAllah ta'ala. Sebenarnya risalah ini membutuhkan kepada khidmah. Dan juga membutuhkan kepada penjelasan. Yang tentunya sebenarnya panjang pembahasannya. Namun ini karya ini diringkas. Ya mudah-mudahan ringkasan ini pun juga memberikan rambu-rambu kepada kita. Untuk kita bisa bagaimana menempuh jalan. Yang dengan seperti inilah para ulama juga senantiasa memberikan himmah dan perhatiannya kepada kita. Dimana dengan ringkasan-ringkasan itu akan memudahkan kepada kita memahaminya. Dan juga akan meringankan kepada kita dalam pembahasannya. Khana fi dinin jazakumullah. Maka dari apa insyaallah ta'ala akan kita bahas. Ini tentunya juga merupakan ta'sil dan dasar dalam kita beragama. Di mana dalam muqaddimah dari risalah ini juga dijelaskan. Yang pertama adalah dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Bada al-islamu ghariban. Fasaya'udu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba. Alladzina yuslihuna idza fasada an-nas. Dalam riwayat yang lain, alladzina yuslihuna idza afsada an-nas. Islam ini datang dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal datangnya. Dan berbahagialah orang-orang yang asing ini. Berbahagialah para ghuraba. Siapakah mereka ini, para ghuraba ini? Apakah mereka yang eksklusif? Memisahkan diri dari pergaulan masyarakat? Apakah mereka orang-orang yang berbeda dari masyarakat? Ataukah mereka orang-orang yang berkumpul dan berkelompok? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menjelaskan apa makna ghuraba. Alladzina yuslihun, orang-orang yang senantiasa berbuat islah, orang-orang yang senantiasa memperbaiki dan tidak merusak. Orang-orang selalu memperbaiki. Idza fasada an-nas, tatkala manusia dalam keadaan rusak atau tatkala manusia berbuat kerusakan, mereka membuat kerusakan, maka para ghuraba ini adalah senantiasa memperbaiki, bukan kemudian merusak. Hadis yang azim yang menjelaskan kepada kita bagaimana sifat dari Islam yang asing. Sifat dari Islam yang hak ini asing. Namanya orang asing. Ini tentunya kita memahaminya. Dan kata Syekh Wasiullah Abbas hafizahullahu ta'ala, mensifatinya bahwa al-haqinu mur, kebenaran ini pahit. Dan memang pahit. Tidak ada yang enak. Namun bagaimana kemudian menghidangkan yang pahit ini dengan cara yang manis. Islam sunnah ini pahit. Berat. Dan kata Rasulullah SAW mensifatinya adalah seperti bara api. Bara api dipegang panah, disodorkan kepada manusia, siapa mau. Namun bagaimana kalau kemudian dihadirkan, dihidangkan dengan cara yang manis, yang indah. Menunjukkan beratnya sunnah di akhir zaman. Maka jangan kemudian malah membuat semakin menjauhkan umat dari agama ini. Maka insyaallah ta'ala dari apa yang disifatkan oleh Nabi SAW, ini memberikan wawasan kepada kita bagaimana semestinya. Ini sifat Islam yang datang dalam keadaan asing. Bagaimana awal datangnya dan bagaimana akhirnya. Lebih lagi melihat kepada hadisnya Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati Islam di akhir zaman yang keruh. Tatkala mereka juga dikeruhkan oleh orang-orang yang mengambil sunnah tidak dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, mengambil petunjuk tidak dengan petunjuk Nabi alaihi salatu wasalam, meskipun mengaku ini petunjuk Nabi, ini sunnah Nabi. Dan sunnah berlepas diri, mengaku boleh saja. Mengaku boleh saja. Semua orang boleh saja mengaku, tapi belum tentu pengakuan itu diterima. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Maka menisbatkan diri kepada salaful ummah, penisbatan yang azim. Bukan sekedar pengakuan. Taruhlah misalkan seseorang mengaku sebagai anaknya Pak Lurah misalkan. Dan dia misalkan memang benar-benar anaknya Pak Lurah. Tapi kalau kemudian perilaku, polanya tidak sebagaimana semestinya seorang lurah, seorang anaknya Pak Lurah, kira-kira bagaimana? Ini manusia. Lebih lagi mengaku. Dan kita berusaha untuk mengikuti jejak mereka, para salaful ummah. Nisbah yang azim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imamu salafiyyin, imamu ahli sunnah. Dan ini bagaimana qudwah kita, bagaimana ittiba kita kepada beliau alaihi salatu wassalam. Dan ini dalam semua lini kehidupan manusia. Jangan sampai dari tingkah kita kemudian yufsidu aktsaru mimma yusnih, banyak merusak daripada baiknya. Maka khonafidina jazakumullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati badal Islamu ghariban, Islam itu datangnya asing, dan memang datang dalam keadaan asing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus dalam keadaan hina fatratin minar rusul. Ketika jarak antara Rasul sebelumnya dengan beliau sangat jauh. Alul Fatrah yang berada di antara persimpangan ini dalam kejahiliahan yang benar-benar gelap, tidak dikenal al-haq kecuali tinggal simbol-simbolnya saja. Mereka mengenal Allah, menyebut nama Allah. Namun hakikatnya tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, diutus dalam keadaan seperti itu. Tidak ada dari kebenaran kecuali tinggal simbol. Maka apakah kemudian kita hanya seperti itu saja? Hanya simbol-simbol belaka? Namun hakikatnya nasallallahu alaihi wasallam afiyah, jauh dari tuntunan Nabi alaihi salatu wasallam. Maka kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita lihat Islam datang dalam keadaan asing dan tidak ada kebenaran kecuali tinggal simbol-simbol saja. Bahkan kemudian permasalahannya, apa yang didapat oleh nenek moyang mereka itu yang menjadi rujukan nenek moyang. Apa yang didapat dari pendahulunya itu yang jadi rujukan. Apa yang didapat dari tokoh-tokoh mereka itu yang sebagai standar kebenaran. Bahkan dari pemikiran-pemikiran yang merusak. Dan juga dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Atau madhab-madhab yang diada-adakan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus dalam keadaan umat seperti ini. Bashiran wa nadhiran. Beliau datang memberi kabar gembira sekaligus memberi peringatan. Da'ian ila Allah. Beliau datang sebagai dai yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada pribadi beliau. Ini yang perlu kita cermati. Rasulullah datang mengajak umat untuk kembali kepada Allah, bukan kepada pribadi beliau. Maka kita lihat ini dasar yang pokok. Dan ini dasar yang akan bisa memperbaiki kerusakan umat tatkala disandarkan manusia itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala manusia itu sandarannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni tauhid. Maka apapun kemaksiatan, apapun kemungkaran, apapun itu larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala, kalau sandarannya sudah kepada Allah Subhanahu wa taala, sam'an wa ta'atan, tanpa ada rasa berat hati. Namun kita lihat jamaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana manusia sekarang ini, kaum muslimin sekarang ini, sandarannya kepada Allah Subhanahu wa taala sangat lemah. Maka tatkala dikatakan, "Oh, ini dilarang, oh ini haram, ini tidak boleh." Masih berat. Mikir-mikir dululah. Ini sudah kadung. Berbagai alasan kemudian buat kaidah-kaidah sendiri. Tapi kita lihat didikan-didikan Nabi alaihi salatu wasalam. Tatkala manusia benar-benar ditanamkan untuk berpegang teguh hanya kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita lihat bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini satu dasar yang dengan ini insyaallah ta'ala, serusak apapun pemikiran manusia, sebejat apapun keinginan manusia, manakala sandarannya kepada Allah Subhanahu wa taala, masih ada rasa takut, masih ada rasa khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana didikan Allah kepada Rasulnya alaihi salatu wasallam tentang kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Hammat bihi wa hamma biha. Dan si wanita ini sudah tertarik, si perempuan, si laki-laki juga demikian. Dua orang yang berbeda jenis. Satunya sangat cantik, satunya sangat gagah, sangat ganteng. Diberikan separuh dari keindahan. Separuh dari kegagahan. Dalam satu kamar yang tertutup. Mau apa lagi sudah? Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Laula ar-ra'a burhana rabbih." Kalau seandainya tidak melihat kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya tidak melihat kepada tali Allah Subhanahu wa taala, terjadi apa yang terjadi? Ini yang harus kuat pada diri kita. Maka kalau ini kuat, ada yang mengingatkan, jazakallahu khaira, walhamdulillah, masih ada yang mengingatkan itu sifat ibadur rahman. Maka ini ikhwana fi dinillah jazakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dalam keadaan seperti itu beratnya. Dan dalam keadaan ketika mudah orang kemudian untuk cepat mengingkari. Karena apa? Asingnya Islam. Asingnya kebenaran. Berbagai tuduhan-tuduhan diberikan kepada Nabi alaihi salatu wasalam dengan berbagai tuduhan. Kita baru dituduh dengan ini itu sudah ketakutannya luar biasa. Kekhawatirannya luar biasa. Padahal ini baru dari. Maka ini jemaah muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teladan kita, petunjuk kita. Qudwah kita. Berbagai gelaran-gelaran yang tidak layak diberikan kepada beliau. Namun biarkan orang memberikan gelar-gelar. Asal kita senantiasa di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Berusaha untuk istiqamah. La nakhafu billahi lauma tala'im. InsyaAllah pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala yang akan berikan kepada kita. Maka ini jemaah muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala Rasulullah SAW juga didustakan. Padahal beliau adalah sadiqul masduq. Orang yang benar dan dibenarkan. Namun, ini kita lihat bagaimana kesabaran Nabi alaihi salatu wassalam. Tatkala mereka mengingkari apa yang dihabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Karena apa? Ini keluar dari kebiasaan mereka. Keluar dari adat mereka. Berbeda dengan kemungkaran yang mereka lakukan. Maka terkadang kita mengikuti prinsip yang seperti ini. Asal berbeda saja. Ini kemudian standarnya adalah seperti itu. Maka kita lihat jemaah muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa aba alaihi salatu wassalam illa thubut ala mahdhil haqq. Dan Nabi alaihi salatu wassalam menolak. Nabi alaihi salatu wassalam tetap tidak bergeming kecuali beliau tetap kokoh di atas kebenaran. Di atas apa yang diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Dan senantiasa berusaha untuk menjaga. Ala khalisis sawab. Atas kemurnian dari kebenaran. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayatnya. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan wahai orang-orang kafir. Tegas. Bisa kita seperti itu? Bisa kita seperti itu? Mengatakan, tegas mengatakan seperti ini kepada orang kafir? Atau beraninya kalau sama kawan sendiri? Sementara kita lihat sifatnya mereka para sahabat. Ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ini kita lihat didikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya alaihi salatu wasalam dan didikan para sahabat ini, didikan Rasulullah kepada para sahabat. Ya ayyuhal kafirun. Dan ini kita lihat Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala, seorang wanita muslimah sahabiyah, ketika datang Abu Talha melamarnya, maka apa katanya? Wahai Abu Talha, yang ketika itu masih musyrik, masih kafir, mengatakan, wahai Abu Talha, orang sepertimu tidak layak untuk ditolak. Diangkat dulu. Tapi terus dibanting. Ya. Orang sepertimu, wahai Abu Talha, tidak layak untuk ditolak. Bangsawan, gagah, tidak layak untuk ditolak. Tapi engkau ini musyrik. Engkau ini kafir. Berani seperti itu. Sekarang mengatakan seperti itu. Wanita sekarang ini, ya, jangankan wanitanya, laki-lakinya mengatakan seperti itu, tegas seperti ini, hanya karena engkau ini musyrik, engkau ini kafir. Ini kita lihat. Tegas. Dan ketegasan ini bukan ketegasan untuk menohok, itu tidak, tapi sekaligus diajak. Diajak, diingatkan, didakwai, diperbaiki. Yuslihun. Bagaimana seorang wanita seperti ini? Ya. Masya Allah. Sebagai seorang da'iyah. Dengan bahasa yang santun. Coba engkau pikir, wahai Abu Talha. Apa yang kamu sembah itu? Itu yang dibuat oleh paman-paman saya. Masa seperti itu, coba dipikir. Ini. Diajak untuk berpikir lebih rasional. Diajak untuk berpikir lebih proporsional, menempatkan pada tempatnya, indahnya ini. Ini kita lihat seorang Ummu Sulaim, tegas. Dan ini didikan Allah Subhanahu wa taala. Berbagai tuduhan-tuduhan diberikan kepada beliau alaihi salatu wassalam, tetap tegas. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Tegas. Ini prinsip dan ini hendaknya. Maka kita lihat ayat ini sampai akhir satu surat ini menancapkan peperangan kepada semua bentuk kekufuran, kepada semua bentuk penyimpangan, dan kepada semua bentuk hal-hal yang itu menyelisih kepada tuntunan, mengibarkan bendera perang. Maka di jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini didikan-didikan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita sudah tahu al-haq, tatkala kita sudah tahu kebenaran, maka hendaknya kita berpegang teguh kepada Allah, kepada tadi Allah Subhanahu wa taala ini. Dan ini kita lihat bagaimana kokoh dan teguhnya Nabi alaihi salatu wasalam di atas tuntunan Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepadanya karena keyakinannya di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah mereka orang-orang kafir ketika itu. Nasabu law inda dalika harbal adawa. Mereka pun menyatakan bendera perang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Wa ramawhu bi sihamil qati'ah. Dan ini juga melempari Nabi alaihi salatu wassalam dengan busur-busur pemutusan hubungan, boikot dan semisalnya. ini dan akhirnya menjadikan ahlul Islam orang yang di atas kebenaran yang menjadi musuh-musuhnya. Dan kita lihat orang-orang dekatnya yang tadinya menolongnya, yang tadinya berkasih sayang dengan itu kemudian pun berpisah. Hadzal waliyul hamim alaihi kal adzabil alim. Kembali penolong kawan dekat ini seakan menjadi siksaan yang pedih. Dan kemudian mereka menetapkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, menisbatkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam kepada hal-hal yang kemudian menjauhkan dari apa yang dulunya mereka elu-elukan kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Abu Jahal dan yang lainnya yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan ini adalah dari keluarganya, menjadi manusia-manusia yang paling jauh. Tidak ada lagi kerabat. Tidak ada lagi hubungan itu kerabat. Padahal ini adalah dari kerabat dekatnya. Yang memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini yang harus kita pelajari. Jangan sampai sunnah-sunnahnya orang-orang kufar seperti ini terkadang ada pada diri kita. Nas'alullah salaman afiyah. Maka disebutkan thumma istamarra mazidul Islam. Kemudian terus berlangsung. Islam semakin bertambah, semakin kokoh jalannya sepanjang kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan juga setelah meninggalnya beliau alaihi salatu wassalam. Dan bagaimana kemudian Islam ini dalam tempo yang tidak terlalu lama kemudian bisa membalikkan keadaan. Ikhwan fi din, jazakumullah. Sampai kemudian muncul bibit-bibit yang kemudian mengeluarkan dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian muncul dari awal-awal penyimpangan, dari apa yang sudah bibitnya sudah muncul sebenarnya, bibit-bibitnya sudah ada sebelumnya, yang kemudian muncul dari awal bid'ahnya Qadariyah, bid'ahnya Khawarij. Ini merupakan pilar bid'ah dalam Islam yang kalau kemudian ditelusuri muaranya adalah kembali kepada dua pelopor bid'ah dalam Islam ini. Ini bid'ah-bid'ah yang sesudahnya ini ditarik benang merah, muaranya kembali kepada dua hal ini. Antara tafrid dan ifrat. Antara karena menggampangkan dan satunya adalah kelewatan. Orang-orang Qadariyah, mereka menggampangkan. Mereka kelewatan. Sampai kemudian menolak kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang-orang Khawarij, mereka kelewatan, berlebihan, ta'annut, tazammut, memberat-beratkan diri. Sampai kemudian mereka pun juga lepas dari Islam, seperti lepasnya anak panah dari sasarannya. Maka muaranya adalah kepada dua permasalahan ini yang Rasulullah SAW menyebutkan mereka, orang-orang Khawarij ini, yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Mereka memerangi ahlul Islam dan mereka membiarkan ahlul awthan, para penyembah berhala. Qul fi dinin izzakum Allah wa rahimakum. Ini yang kita khawatirkan. Dan kemudian orang-orang Qadariyah, mereka muaranya adalah taqdimul aql ala naql, mendahulukan akalnya, mengalahkan kepada dalil, kepada nas Al-Quran ataupun sunnah Nabi SAW. Menjadikan akal itu merupakan sumber kebenarannya. Sementara orang-orang Khawarij, yang mereka kelewatan, yang dibangun di atas rasa khauf yang kelewatan, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang berlebihan dan tidak seimbang dengan rasa harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, terjatuhlah ke dalam kebid'ahan. Dan ini yang juga kita khawatir. Karena ini yang menimpa kepada ahlul ibadah, kepada ahlus shalah. Bid'ah ini adalah menimpa kepada ahlus shalah, orang baik-baik, ahli ibadah. Orang-orang yang maunya adalah berbakti, menelusuri jalan kebenaran, tapi yahsabuna annahum yusinuna sunnah. Mereka mengatakan ma nuridu illa khaira, kami tidak menghendaki kecuali kebaikan. Alasan mereka kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala ketika diingatkan, ma asra halakatakum, betapa cepatnya kerusakan kalian. Mereka mengatakan, ya Aba Abdurrahman, ma nuridu illa khaira, kami tidak menghendaki kecuali kebaikan. Orang-orang menghendaki baik. Ini yang kita khawatirkan, ahlus salah, ahlul ibadah, orang baik-baik, tapi kemudian bagaimana bisa mengangkat pedang? Bagaimana bisa membunuh kepada orang seperti Ali bin Abi Thalib, orang-orang terbaik dari umat ini? Nasrullah salaman afiyah. Bagaimana ini tahapan-tahapan yang sangat mengerikan. Tahapan-tahapan yang sangat mengerikan, kemudian bagaimana bisa lepas dari kendali, dari kemudian terjatuh. Wa ma za ba'dal haqqi illa dhalal. Dan tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Karena al-haq ini ada koridornya, ada batasnya. Melebihinya, maka ini suatu kezaliman. Dan ini mereka, fitnahnya Khawarij. Jangan kemudian kita lihat bagaimana mereka kemudian kemudian mereka jadi seperti ini. Bagaimana asbab yang kita khawatirkan. Jalan bagaimana kemudian setan ini begitu halusnya menggelincirkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ahlus shalah, ahlul ibadah, hafadatul Quran, para penghafal Al-Qur'an. Abdurrahman ibn Muljam yang membunuh Ali bin Abi Thalib, siapa ini hafidzul Quran? Penghafal Al-Qur'an. Bagaimana bisa pemikiran seperti itu? Maka ini jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita khawatirkan. Kawan bisa menjadi lawan, ya. Saudara bisa menjadi musuh dalam sekejap saja. Tatkala kita tercuci otak kita dalam sekejap saja, jalan Allah Subhanahu wa taala kemudian menjadi rancu, gelap. Bagaimana dalam sesaat kemudian bisa dibutakan seperti itu? Nasallallahu salaman afi, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini yang kita khawatir. Yang kemarin masih bareng, yang kemarin masih ini, kemudian hanya la haula wa la quwata illa billah. Ini yang kita khawatir. Masuk dari apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqihim, la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Qur'an tapi tidak sampai ke tenggorokannya, apalagi sampai ke hatinya. Tenggorokannya tidak sampai. Hanya di lisan saja. Tidak sampai ke dalam hatinya. Nasallallahu alaihi wasallam anafiyah. Sementara kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, an taj'ala al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhihaba hammi wa ghammi, agar engkau menjadikan Al-Qur'an rabi'a qalbi, yang menyejukkan hatiku, wa nura sadri, dan juga yang menerangi dadaku, wadihaba hammi wa ghammi, dan juga yang menghilangkan kegelisahan dan kegundah gulana. Al-Qur'anul Karim. Ini yang kita khawatir. Artinya apa? Tidak memahami sebagaimana mestinya. Tidak faqih. Dan ini yang dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, hakikatnya orang-orang seperti ini adalah orang yang tidak berakal meskipun cerdas. Cerdas memang, ngomong pinter, berkilah, jangan ditanya. Adu mulut, lihai. Cerdas. Tapi hakikatnya, kata Ibnu Qayyim, ini orang-orang yang tidak berakal. Dan bagaimana kita lihat Allah Subhanahu wa taala mensifati orang Yahudi, orang munafik, wa hum la yaqilun. Orang Yahudi, mereka diberi kecerdasan luar biasa. Kelebihan otak yang, tapi Allah mengatakan la yaqilun, mereka orang yang tidak punya akal. Beda antara zakat dengan al-aql. Antara kecerdasan dengan akal, ini beda. Maka ini yang mereka ambil adalah zahirnya saja. Dan ini muncul di akhir masa sahabat. Ikhwan fillah jazakumullah. Kemudian terus menerus kelompok-kelompok ini pun juga semakin banyak. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, perpecahan demi perpecahan. افترقت اليهود على 71 فرقه والنصارى مثل ذلك. Dalam riwayat yang lain, افترقت اليهود على 71 فرقه وافترقت النصارى 72 فرقه. Yahudi telah terpecah menjadi 71 golongan. Nasara telah terpecah menjadi 72 golongan. وستفترقوا هذه الامه, dan akan terpecah umatku ini menjadi 73 golongan. Dan ini pasti terjadi. Namun Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, perpecahan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Karena sudah nas. Namun bagaimana solusi? Rasulullah memberikan solusi kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan bayan kepada kita, wa'tasimu bihablillah jami'an. Berpegang teguhlah dengan tali Allah Subhanahu wa taala, dan jangan bercerai-berai. Tali Allah yang kita pegangi. Jangan kita lepaskan. Bagaimana caranya? Tentunya bagaimana kita memahami yang hak ini. Sebagaimana kita juga memahami yang batil. Karena kalau tahu yang benar, yang batil tidak diketahuinya, terjatuh ke dalam kebatilan tanpa kita sadari. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu jukhra dhabbin la dakhaltumu." Pasti dan pasti kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sedikit demi sedikit, sehasta sedepa, Sampai seandainya mereka masuk ke lubang dhob, lubang yang hanya sekecil lubang tikus pun juga kalian akan ikuti. Kata para sahabat yang cerdas ini, yang paham dan berakal ini mengatakan, Al-Yahud wa Nasara ya Rasulullah. Yahudi dan Nasrani yang kau maksudkan wahai Rasulullah. Faman, kata Rasulullah, siapa lagi lu bukan mereka. Maka Yahudi Nasraninya kita paham. Kafir, syarrul bariyah. Namun pola mereka, tingkah mereka, baik itu dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam akhlak, ini harus kita pelajari. Jangan sampai kita mengadopsi tingkah pola mereka tanpa kita mengetahuinya. Ini wasiat Nabi alaihi salatu wasalam agar kita memahami. Maka jemaah melakukan Allah subhanahu wa ta'ala, ini hal yang mesti kita ada taksir dalam masalah ini. Mengetahui yang batil, mengetahui jalan-jalan kebatilan ini penting agar kita terjaga daripadanya, agar kita terhindar daripadanya. Sebagaimana Rasulullah SAW khabarkan juga kepada Hudzaifah bin Yaman, sahibu sirrin Nabi alaihi salatu wassalam, yang memiliki rahasia dari rahasia Nabi alaihi salatu wassalam hanya sahabat Hudzaifah bin Yaman saja. Dari kerusakan-kerusakan yang akan terjadi sepeninggal beliau alaihi salatu wassalam. Demikian pula satu-satunya sahabat yang diberitahu tentang daftar hitam orang-orang munafik. Ini jelas nas dari Nabi alaihi salatu wassalam. Yang diberitahu hanya sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala. Namun kenapa sahabat Hudzaifah ini tidak woro-woro kepada yang lain? Atau Rasulullah SAW sendiri kenapa hanya sahabat Hudzaifah yang diberitahu? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, orang-orang terdekatnya tidak ada satupun yang tahu. Dan mereka juga tidak mencoba untuk minta tahu, mencari tahu. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, salah seorang dari yang masuk dalam daftar itu meninggal. Ketika sahabat Umar mau menyolatinya, didekatinya oleh sahabat Hudzaifah. Ini satu di antara yang disebutkan dari Nabi alaihi salatu wassalam masuk dari kelompok orang-orang munafik, yang mereka adalah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, innal munafiqina fid dharkil asfali minan nar. Ini orang-orang munafik ini adalah di jurang neraka, di dasar neraka. Maka kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, tidak kemudian ingin mencari tahu siapa dan siapa, itu tidak penting. Tapi yang beliau takutkan, apakah saya masuk dalam daftar itu atau tidak. Ketakutannya luar biasa. Kenapa ini hanya diberikan kepada sahabat Hudzaifah? Tentunya ini hikmah. Rasulullah SAW tidak memberitahu kepada semua sahabatnya. Padahal jelas ini biang kerusakan. Ya. Apa kemudian kita mau mengatakan Rasul ini mumayyiz? Ya. Atau kemudian kita mau mengatakan Rasulullah ini la haula wala quwata illa billah. Ini kadang kita terjatuh dalam menghukumi dengan rasio semata. Ini kalau tidak begini berarti begini. Kalau tidak begini berarti begini. Ini. Tanpa kita sadari pemikiran kita, cara berpikir kita kadang sama dengan pemikirannya mereka, pilar-pilar bid'ah dari umat ini. Nasallallahu alaihi wasallam afiyah. Maka ini pentingnya bagaimana kita memahami jalan sampai orang-orang khawarij bisa seperti itu. Orang baik-baik mereka. Wangkotnya luar biasa. Ya. Ngeyelnya luar biasa. Maka ini tentunya yang menjadikan kita senantiasa waspada. tentunya beliau katakan di sini, wa kullu sahibi mukhalafah fa min syanihi an yad'a ghayrahu ilaiha. Setiap orang yang menyelisihi, pasti dan pasti dia akan mengajak yang lainnya. Nah, ini menjadi sudah kayak konsensus ini. Keadaannya pasti dia akan mengajak yang lainnya untuk bersamanya ini. Dan juga menganjurkan untuk mengikutinya. Maka ini jemaah mulakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini di mana qudwah, keteladanan dalam perbuatannya, dalam pemikirannya, ini merupakan sumber dari hilah atau tipu daya yang ada dalam pikirannya ini. Dan ini yang menjadi sebab dia terjatuh dalam mukhalafat. Dan ini yang menyebabkan seorang mukhalif, seorang yang berselisih ini, terjatuh ke dalam penyelisihan ini. Maka bagaimana kemudian yang kemudian dengan mukhalafah ini, kemudian disitulah dibangun permusuhan, perseteruan. Qala fi dinin jazakumullah, qala wa kana al-islam fi awwalihi wahiddatihi muqawiman bal zahira. Islam di awal datangnya adalah menghadapi ini semuanya, bahkan menang dan bahkan nampak. Wa ahlu ghalibun, dan ahlu Islam senantiasa menang, dan mereka adalah sawadul azam. Kita lihat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir semua peperangan langsung dihadapinya. Maka sampai dikatakan qala fa khala man wasafa al-ghurbah bi kathratil ahl wal awliya an-nasirin. Maka tidak ada yang orang disifati dengan asing ini kemudian memiliki banyak pengikut, memiliki banyak penolong atau yang membelanya. Falam yakun li ghairihi mimman lam yasluk sabilahum aw salakahu walakinahu ibtada'a fihi sawlatan yu'azzimu mawqi'aha. Dan juga tidak ada dari selain mereka orang-orang yang menempuh jalan mereka ini. Ini tentunya adalah mengada-ada, membuat hal-hal yang baru, yang kemudian apa yang diyakini, yang diada-adakan ini tentunya adalah terus diagungkannya, terus dibesar-besarkannya. Namun demikian, qala fi dinin jazakumullah, orang-orang senantiasa konsisten ini insyaallah yang senantiasa akan bisa kokoh menghadapi berbagai tantangan, menghadapi berbagai hawa nafsu dan penyimpangan-penyimpangan yang ada. Tatkala manusia mereka bercerai-berai, tatkala manusia mereka itu berselisih, dan ini adalah sunnatullah ala wajil ard, ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya senantiasa konsisten bahwa ahlul haq akan senantiasa berdiri di sebelahnya adalah ahlul batil. Artinya senantiasa ada yang memberikan reaksi. Dan namun demikian juga ahlul haq dimanapun keberadaannya, mereka tentunya juga lebih sedikit dibandingkan dengan ahlul batin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ma aktsarun nas walau harasta bi mu'minin. Betapa banyaknya manusia dalam kesesatan meskipun engkau berusaha sungguh-sungguh agar mereka beriman. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mau bersyukur. Maka cukuplah bagi kita apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan nabinya alaihi salatu wassalam. Dari wasful ghuraba ini, sifat orang-orang yang asing ini. Karena sesungguhnya yang asing ini tidak terjadi kecuali juga karena sedikit sekali jumlah mereka. Yang kemudian karena sedikitnya menjadikan yang ma'ruf dilihat seperti mungkar. Dan mungkar seakan menjadi suatu hal yang ma'ruf. Sunnah menjadi bid'ah dan bid'ah menjadi sunnah berbalik. Dan kemudian menghadapi kepada, memusuhi kepada ahlu sunnah ini dengan sangat keras. Sebagaimana di awal datangnya. Ya ini tentunya juga tidak lain diinginkan kepada mereka. Orang-orang yang menyimpang ini. Untuk bagaimana antajtami'a kalimatul batil. Kalimatul dhalal. Agar bersatu padu. Kalimat kesesatan, kalimat bid'ah, kalimat yang menyimpang ini bergabung menjadi satu. Namun ikhwan fillah jazakumullah wa ya'ballahu an tajtami'a hatta taqum as-sa'ah. Allah Subhanahu wa taala menolak untuk kemudian kesesatan ini bersatu sampai nanti tiba hari kiamat. Dan Rasulullah SAW mengatakan, لا تجتمع أمتي على الضلالة. Tidak akan sepakat umatku di atas kesesatan. Demikian pula kelompok-kelompok ini juga tidak akan bersatu padu. Meskipun mereka adalah kelompok banyak. Dari kelompok-kelompok bid'ah, kelompok-kelompok yang menyimpang ini sangatlah banyak. Namun, dengan menyelisih sunnah-sunnah Nabi SAW. Ini menjadi ciri khasnya. Ini adalah kemudian dari mereka ini bersatu padu. Namun yang tetap kokoh adalah jama'atu ahli sunnah. Ini senantiasa kokoh. Di atas jalan yang benar. Karena ini tidak terkait dengan fulan wala allan. Tidak pula terkait dengan firqah ini dan firqah yang lainnya. Namun sandarannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini ma'asyiral muslimin, ikhwana fid din rahimani wa rahimakumullah. Tentunya tuntutan-tuntutan dari orang-orang yang menyelisihi agar ada kesepakatan, ini sesuatu yang terus terjadi. Sunnah seperti ini dari dahulu. Minta rekonsiliasi atau semisalnya. Maka di jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang nampak sekarang ini dan mereka mulai unjuk gigi orang-orang Syiah Rafidhah. Di negeri kita ini pun juga mereka mulai menuntut adanya muwafaqah. Adanya persetujuan, adanya bagaimana supaya bersatu antara sunnah dan syiah. Bagaimana bisa? Ya. Bagaimana bisa antara kotoran ya, dengan makanan yang enak ini akan bergabung jadi satu? Maka ini tidak akan bisa. Dan ini sunnah sepanjang zaman. Maka ini ikhwan fillah jazakumullah yang harus senantiasa diingatkan kepada kita. Bagaimana keadaan umat di awal datangnya demikian asingnya. Dan kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal datangnya dan ini kata beliau, fasayaudu ghariban, akan kembali asing sebagaimana awal datangnya. Tentunya ketika Rasulullah SAW mengkhabarkan seperti ini, menuntut kepada kita benar-benar untuk tahsil yang muassal, untuk kita belajar dengan pembelajaran yang benar-benar kokoh, agar jangan sampai kemudian kita terjatuh ke dalam penyimpangan dari sisi yang kita tidak menyadarinya. Nasallallahu salaman afiyah. Fasaya'udu ghariban kama bada, akan kembali asing sebagaimana awal datangnya. Maka ketika barangkali wallahu ta'ala alam, saat-saat seperti kita sekarang ini pun juga boleh jadi sudah tiba seperti apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Hal-hal yang menjadikan keruhnya agama ini. Dan kita tentunya tidak menginginkan jadi sebab, namun terkadang tidak menyadari. Ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa yang menjadi sebab keruhnya kebaikan Islam, qaumun yastannuna bighairi sunnati wa yahtaduna bighairi hadyi, sekelompok kaum yang mereka mengambil sunnah tidak dengan sunnahku, dan mereka mengambil petunjuk tidak dengan petunjukku. Ta'rifu minhum wa tungkir, kamu tahu siapa mereka dan kamu ingkari. Yang dari hadis ini, Rasulullah SAW juga menjelaskan, jelas keadaannya bagi orang-orang yang berakal dari orang-orang yang menyelisihi kepada sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ini Allahul Musta'an, terkadang seperti itu menjadi gelap dalam tempo yang tidak terlalu lama. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah, berikutnya dari sinilah kita semestinya memahami, mengenal dari bentuk-bentuk penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada umat ini, dari apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan juga diingatkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Dari hadisnya Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala an, dari apa yang dihabarkan oleh beliau alaihi salatu wassalam yang terjadi, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dari sepeninggal beliau alaihi salatu wassalam. Yang tentunya hadis Irbad yang masyhur yang sering kita dengar, itu tentunya adalah satu hal yang juga menjadi dasar bagi kita. Di mana Rasulullah SAW memberikan wasiat, memberikan nasihat dengan nasihat yang sangat menyentuh sekali, menjadikan mata para sahabat menangis, menjadikan hati mereka bergetar. Kemudian mereka minta wasiat kepada Nabi SAW. Fa'ausina ya Rasulullah ka'anna mawaidhatu muwaddi'in fa'ausina. Wahai Rasulullah, seakan ini adalah merupakan nasihat perpisahan. Nasihat perpisahan, maka wasiatilah kami. Kata Rasulullah, usikum bittaqwallah wassami wa ta'a wa inta amara alaikum abdun habashi. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Dan hendaknya kalian senantiasa sama'an wa ta'atan, mendengar dan taat, meskipun yang memerintahkanmu adalah seorang budak Habsyi, mujadda al-atraf. Kemudian Rasul mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa yang hidup sepeninggalku nanti akan mendapati perselisihan yang banyak. Dan ini la mahala, pasti terjadi. Perselisihan ini pasti terjadi. Rasul memberikan solusinya. Fa innahum man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidun. Orang-orang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari sesudahku. Ini wasiat Nabi alaihi salatu wasalam untuk menjadikan qudwah kita, teladan kita Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati waspadalah kalian dengan perkara-perkara yang baru dalam agama ini. Dari bid'ah-bid'ah yang muncul sepeninggal beliau alaihi salatu wassalam. Dikatakan bid'ah adalah bid'ah karena memang ini keluar dari jalan yang benar. Ini sudah keluar dari rel. Maka ini keluar dari jalan yang lurus. Maka ini juga bentuk dari bid'ah. Maka berawal dari makna inilah. Amalan-amalan yang tidak setidak ada dalilnya dalam syariat itu dikatakan dengan bid'ah. Karena memang seperti itu. Firman Allah badi'us samawati wal ard. Qul ma kuntu bid'an minar rusul. Bid'an. Badi'us samawati wal ard. Yang menciptakan langit dan bumi. Badi'ah. Al-badi'ah yang menciptakan langit dan bumi. Yang belum pernah ada contoh sebelumnya. Qul ma kuntu bid'an minar rusul. Aku juga bukan bid'an minar rusul. Yani rasul yang belum ada sebelumnya, sudah ada pendahuluku. Aku bukan hal yang baru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sebagaimana nabi-nabi sebelumnya juga diutus. Maka disinilah amalan-amalan yang tidak sesuai atau tidak ada dalilnya secara syar'i dikatakan bid'ah. Maka dari sini Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala memberikan definisi tentang bid'ah. Hiya tariqatun fid-din. Bid'ah ini adalah jalan dalam agama. Mukhtara'atun tudhahi syar'iyyah. Yang itu dibuat-buat untuk menjadi tandingan syariat. Yaqsudu bisuluki 'alaiha al-mubalagha fi at-ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksudkan dengan jalan dari bid'ah-bid'ah ini adalah untuk berlebihan dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bid'ah. Maka dengan kaidah atau dengan definisi ini, adat atau kebiasaan ini tidak dimasukkan dalam makna bid'ah. Tapi ini adalah dikhususkan hanya terkait dengan masalah ibadah. Maka ini jemaah muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika jalan dalam agama ini pun juga sudah terkotak-kotak dan terbagi-bagi. Ada di antara amalan-amalan itu yang memang ada dasarnya dalam syariat. Dan ada memang tidak ada dasarnya sama sekali. Yang dikhususkan dengan ada batasan, ada koridor. Kemudian ternyata yang keluar dari koridor ini adalah masuk dalam kategori yang ditambah atau dibuat. Jemaah muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tentang definisi daripada bid'ah. Yang dikatakan tudhahi syar'iyyah dalam rangka untuk menandingi syariat. Yang kemudian jalan ini menyerupai jalan-jalan yang syar'i. Padahal hakikatnya tidak demikian. Tapi ini hakikatnya adalah mudhahat, tandingan. Dari sisi yang banyak. Ini yang kita khawatir. Pada diri kita sendiri. Manakala kita terjatuh dalam jalan ini tanpa kemudian kita menyadarinya. Yani dari definisi tadi. Mudhahat sebagai tandingan dari syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini makna tudhahiyah syar'iyyah. Kemudian, ikhwan fillah jazakumullah wa rahimakum. Dari definisi tullahi syar'iyyah ini, yang boleh kemudian disimpulkan bahwa jalan-jalan ini adalah menyerupai jalan yang syar'i, tapi hakikatnya tidak demikian. Bahkan ini merupakan tandingan dari berbagai sisi. Di antaranya, wadul hudud, membuat batasan. Kanadhir lisiyami qa'iman la yaqut, seperti orang yang bernazar untuk berpuasa sambil berdiri tidak duduk. Wahiyan la yastadil, mengorbankan dirinya, memberatkan dirinya untuk tidak bernaung, berpuasa tapi panasan terus, berada di terik matahari. Mengkhususkan waktunya untuk beribadah tok dengan cara-cara seperti itu. Atau kemudian mengkhususkan, membatasi dari makanan, dari pakaian, pada sebagian jenis dan tidak sebagian yang lainnya. Anggapannya dengan itu sebagai taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita lihat bagaimana maksudnya demikian lembut. Anggapannya kalau puasa sambil berdiri terus, maka ya, dia berdalil juga. Ayudhamul jazam, ayudhamul balak katanya. Besarnya pahala itu dengan besarnya ujian. Beratnya apa yang dilakukannya. Maka ketika puasa dengan sambil berjemur, berpuasa sambil berdiri, ya, anggapannya adalah paling berat. Dan ini yang paling besar pahalanya. Ini yang banyak merusak kepada ahlus shalah. Banyak merusak kepada ahlus shalah. Ketika berhasil menyimpang atau berpisah dari manusia atau kemudian bisa berbeda, kemudian bagaimana padahal tidak diperhatikan kenapa berbeda? Sebabnya kenapa? Yang ternyata bukan masalah-masalah manhaj. Memisahkan diri dari ahlus sunnah dari seperti itu nyempal. Nah, kemudian pun juga berdalil. Ketika mendapatkan tekanan dan seterusnya, maka semakin berat insya Allah akan semakin besar pahalanya. Neraka memang berat. Neraka memang butuh kepada ujian, cobaan, dan seterusnya. Dalam rangka untuk bagaimana kita lihat bagaimana syaitan itu juga memberikan bisikan-bisikan seperti itu. Seakan-akan dirinya adalah orang yang paling selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasallallahu alaihi wasallam afiyah. Maka bagaimana ini cara-cara seperti ini kemudian juga kita labas. Yani merayap, mengotori kepada cara berpikir orang-orang yang dikatakan tidak berakal ini. Kemudian sisi yang lain, iltizamul kaifiyat wal hayat muayyanah, konsistensi dengan cara-cara tertentu atau bentuk-bentuk tertentu. Pokoknya ini harus begini. Kalau tidak begini berarti begini. Ini alul bid'ah. Dan ini cara berpikir mereka. Seperti misalkan zikir dengan kelompok-kelompok, juga dengan satu suara. Dan yang seperti itu, ya semisal dengan itu. Dengan kaifiat tertentu. Kalau tidak dengan itu, maka kemudian ini sepertinya sesuatu hal yang mungkar. Atau kalau sama dengan itu suatu hal yang kadang-kadang kita seperti itu masih ikut-ikutan. Ya. Selama ini kadang tidak menyadari. Sampai dalam masalah kaifiat, azan misalkan. Azan di sini sama dengan di terus hanya meniru. Anggapannya seperti itu yang paling bagus, ya. Anggapannya seperti itu adalah yang paling nyunnah begitu. Ini kadang-kadang kita tanpa terasa seperti itu. Tidak dipahami bagaimana hadisnya Bilal ibn Rabah. Kenapa dipilih Bilal? Tidak kepada Abdullah bin Zaid yang beliau sendiri yang diajari, mimpi diajari adzan. Abdullah bin Zaid yang bermimpi diajari adzan pagi harinya lapor kepada Rasulullah. Ketika sebelumnya sudah musyawarah bagaimana untuk memanggil untuk salat berjamaah. Semua usulan-usulan bagaimana kalau dengan bagaimana dengan tambur ini enggak benar, bagaimana dengan asap, dengan jaras ini. Ada tasyabbuh sampai kemudian datang Abdullah bin Zaid kepada Rasulullah SAW bermimpi diajari dengan lafaz-lafaz azan ini. Dan kenapa itu dia kemudian Rasulullah langsung mengatakan, ya azan kamu. Tapi Rasulullah mengatakan, ajari Bilal. Fa innahu anda sautan mink. Maka sungguhnya dia itu lebih anda sautan mink, lebih bisa memanggil dari. Ini kaidah. Ini dasar. Tidak kemudian kita senangnya karena suka berpikir instan saja. Sampai dalam masalah kaifiat kadang-kadang seperti itu. Tanpa sadar kita kadang seperti itu. Berbeda sedikit sudah takutnya luar biasa. La haula wala quwata illa billah. Padahal masalah-masalah yang tentunya juga masih sa'id untuk kemudian terjadi perbedaan. Ini yang pokok. Pentingnya untuk kita taksil. Kemudian juga sisi yang lain. Yang dengan penyimpangan-penyimpangan ini sebagai tandingan-tandingan dari perkara-perkara yang disyariatkan. Maka dikatakan bid'ah ini adalah karena memang sebagai tandingan dari yang disyariatkan. Yang akhirnya kemudian menjadi hal yang biasa ini. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah, di mana disebutkan dalam definisi dikatakan yaqsudu bisuluki 'alaiha al-mubalagha fi ta'abbud lillah ta'ala. Yang dimaksudkan dengan jalan itu adalah untuk berlebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini semakin menyempurnakan makna bid'ah. Karena apa? Maksudnya tiada lain adalah membuat syariat. Membuat ketentuan-ketentuan yang tidak pernah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan ini yang paling mengerikan. Karena apa? Maka dalam hal ini, ya, orang yang musyrik itu lebih baik, masih lebih baik daripada orang yang mubtadi seperti ini. Karena apa? Kalau musyrik dia itu menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadikan yang lainnya itu menjadi tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam masalah ini orang yang mubtadi ini bisa jadi dialah sendiri yang mensejajarkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Dia yang membuat syariat. Membuat syariat, ya, menjadikan dirinya sejajar Allah Subhanahu wa ta'ala yang membuat, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala membuat syariat. Kemudian dia membuat syariat dari yang tidak ditentukan atau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara Rasulullah SAW sendiri juga tidak berani untuk mendatangkan sesuatu dari pribadi beliau. Dan beliau sendiri diancam. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al watin. Rasulullah diancam, walau taqawwal alaina, kalau engkau berani taqawwul berkata-kata atas nama kami dengan beberapa ucapan-ucapan, la akhadna minhu bil yamin, diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan dicabut ubun-ubunnya. Ini Rasulullah SAW. Dan Allah mengatakan, wa ma alaika illa al-balagh, tidak ada bagimu kecuali hanya menyampaikan saja. Maka ini syariat ini jelas. Sebagaimana kata Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Dikatakan, minallahir risalah. Minallahir risalah. Wa ala rasulil balagh wa alaina taslim. Risalah ini datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah SAW hanyalah menyampaikan. Wa ala rasulil balagh, kewajiban Nabi itu menyampaikan saja. Wa alaina taslim, dan kewajiban kita menerima. Dengan ketentuan-ketentuan itu. Kalau kemudian kita membuat-buat sendiri, kata Imam Malik rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, man istahsana faqad syara'a. Siapa yang menganggap baik suatu perbuatan, sungguh dia telah membuat syariat. Artinya apa? Mensejajarkan dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jelas lebih berat daripada syirik ini. Sebagaimana disebutkan dari makna di surat Al-A'raf. Inna harrama rabbi inna harrama إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله تقول atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini peringkat yang paling berat, dan syirik itu di bawahnya. Disebutkan dari yang paling ringan sampai ke paling ringan, kemudian berat-berat sampai yang paling berat. Maka ini jemaah melihatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang sangat berat. Dan ini yang kita khawatirkan. Tatkala melakukan itu adalah ta'abud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal jalan yang ditempuhnya adalah menyimpang. Dan ini menyempurnakan dari makna bid'ah tadi. Karena khalafidina izakumullah bahwa asalnya dikatakan qala wa dzalika anna aslu ad-dukhul fiha bahthun 'ala al-inqita' ila al-ibadah. Jadi pada asalnya masuk ke dalam kebid'ahan ini kenapa? Adalah memang dalam rangka untuk memutuskan diri untuk beribadah dan menganjurkan untuk beribadah. Artinya bid'ah-bid'ah itu muncul adalah dalam rangka untuk mengajak orang untuk memfokuskan dalam beribadah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka seakan-akan si mubtadi ini memandang bahwasanya maksudnya adalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini kebanyakan adalah seperti itu. Jadi bid'ah ini adalah apa terjadi kepada ahlus sholat. Namun demikian tidak jelas baginya bahwa apa yang sudah ditempatkan atau sudah dibuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai yang membuat syariat ini, ini sudah cukup. Batasan-batasannya ini sudah cukup. Dan kemudian karena merasa tidak cukup inilah yang kemudian terjadinya memunculkan adanya kebid'ahan ini. Ketidakpuasan. Dan seakan ketika bisa memberatkan dirinya atau berani menghadapi tantangan itu, seakan-akan adalah merupakan suatu hal yang lebih afdal, lebih utama, lebih mulia. Padahal batasan-batasan Allah sudah jelas, hukum-hukum Allah sudah jelas. Dan ini sudah cukup. Inilah yang hendaknya kita benar-benar memahami bagaimana hududullah subhanahu wa ta'ala, batasan-batasan dari syariat-syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk kita pelajari satu demi satu. Bagaimana kita lihat Rasulullah SAW ketika menjelaskan dalam masalah wudu saja misalkan sebagai contoh. Bahwa wajibnya wudu itu satu kali. dari membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala dan membasuh kaki, satu kali sudah wajibnya. Dua kali sunnah, tiga kali lebih sempurna, yang paling sempurna. Bagaimana empat kali dan berikutnya? Rasulullah memberikan batasan cukup tiga kali saja. Faman zada wistazad faqad asaa wa zalam. Siapa yang berwudu lebih dari tiga kali, tambah dan minta ditambah, maka sungguh dia telah asaa wa zalam. Telah berbuat keburukan dan telah berbuat kezaliman. Bukan lagi sebagai satu ketaatan. Loh, apa salahnya sih? Oh, ini kan lebih bersih. Ini kan lebih akal mengatakan seperti itu. Tapi Rasulullah sudah memberikan koridor. Batas. Ya. Loh, kalau mandi boleh. Mandi boleh katanya lebih 5 kali, 7 kali. Untuk mandikan jenazah misalkan ini boleh 5, 6 kali, 5 sampai 7 kali dan seterusnya. Jika memang dipandang seperti itu bisa, maka kenapa diwudhuin? Sekali lagi tidak ada kias masalah ini. Ketika nas sudah ada ketentuan, maka jelas. Qaidah mengatakan idza ja'an nas batala qiyas. Jika nas itu telah datang, kias apapun ini adalah batil, ya. Karena kias adalah paling belakang, dasar hukum paling belakang. Maka ini bagaimana kita lihat syaitan memberikan bisikan-bisikan, menghiasi kepada ibadahnya manusia. Maka qaid ini adalah sangat penting sekali. Bahwa bid'ah ini tidak masuk dalam adat kebiasaan. Tapi bid'ah ini adalah masuk dalam ibadah. Semua yang diada-adakan dari berbagai jalan-jalan dalam agama dalam rangka untuk membuat tandingan-tandingan kepada syariat agama Allah Subhanahu wa taala, dan ketika itu adalah bukan untuk ta'abbud, ini keluar dari koridor ini, bukan lagi dikatakan bid'ah. Kalau yang diada-adakan dalam masalah adat, ya, ini bukan dikatakan sebagai bid'ah. Meskipun secara bahasa masuk dalam bid'ah. Tapi yang dimasukkan secara syar'i adalah, ini tentunya adalah dalam jalan-jalan ditempuh untuk kepada agama. Dan itu adalah untuk menandingi syariat. Kemudian dalam rangka untuk ta'abud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mughalat. Karena untuk berlebihan dalam mubalaghah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang artinya, ikhwan fillah jazakumullah, bahwa syariat ini telah datang adalah untuk maslahat manusia, baik untuk maslahat yang disegerakan bagi mereka atau maslahat yang akan datang. Syariat ini telah memberikan ketentuan-ketentuannya. Yani baik untuk maslahat di dunia mereka, demikian pula maslahat bagi mereka nanti di yaumil qiyamah. Maslahat fid darain, dunia dan akhirat kita. Dalam bentuk yang paling baik. Ini yang harus kita pahami. Bahwa syariat ini adalah datang untuk kemaslahatan manusia, dunia dan akhiratnya. Dan ini pula dipahami oleh ahlul bidah pun juga tahu masalah ini. Tapi kemudian bagaimana untuk kemudian menurut persangkaan mereka dari apa yang dibuatnya itu adalah untuk maslahat dunia dan akhiratnya. Maka ini bagaimana bisa muncul dan bisa menyusup sedemikian lembutnya. Sekali lagi bahasanya bid'ah ini bisa berkaitan dengan adat, bisa berkaitan dengan ibadah. Ya. Dan kalau yang berkaitan dengan ibadah, dan ini yang dimaksudkan, dalam pembahasan ini. Yang ini yang dicela. Yang diinginkan tiada lain adalah agar dalam ta'abbudnya kepada Allah Subhanahu wa taala bisa ditunaikan dengan jalan yang paling paling baik menurutnya, agar bisa mencapai kesuksesan ya, dunia dan akhiratnya menurut persangkaannya. Maka namun demikian tentunya harus kita pahami dan menjadi dasar bagi kita bahwa tidaklah syariat itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala Maha tahu akan maslahat hamba-Nya dunia dan akhiratnya. Maslahat yang segera akan didapatkan di dunia, demikian pula juga maslahat yang akan didapatkannya nanti di yaumil qiyamah. Maka ini yang menjadi harus kita waspadai. Karena sekali lagi seperti ini menyusup begitu lembutnya. Kita semuanya tentunya ingin baik. Menjadi seorang sunni salafi. Ya. Seorang ahlu sunnah. Bagaimana kita bisa mengikuti. Tapi bagaimana kemudian bisa muncul dengan tiba-tiba pemikiran-pemikiran seperti ini. Keluar dari jalan Islam tanpa kita sadari. Dan ini sudah ada pendahulunya seperti itu. Bagaimana orang-orang khawarij, ahlus salah, ahlul Quran, bagaimana bisa kemudian menyimpang jalannya. Demikian pula, menimpa kepada orang-orang yang menggampangkan ini. Diberikan ilmu, tapi kemudian menggampangkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini bagaimana untuk kemudian kita tetap berada di tengah-tengah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kami jadikan kalian menjadi umat yang wasat. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi bagi manusia semuanya. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahidan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi bagi kalian. Ini bagaimana koridor yang harus kita tempuh, jalannya harus kita tempuh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengenal kita dengan sunnah yang kita jalani. Akan mengenal kita nanti di yaumil qiyamah adalah dengan sunnah yang kita lakukan. Akan terlihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengatakan ummati ummati, itu umatku umatku. Mengenali kita dengan yang kita jalani dari kita mengikuti sunnah-sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Namun ternyata juga ada orang-orang yang diusir. Nasallallahu alaihi, dan ini uqubah, hukuman bagi orang-orang menyimpang dari jalan Rasul alaihi salatu wassalam, dari jalan yang benar ini. Maka khonafidina izakumullah, kerusakan-kerusakan yang sangat banyak sekali yang ditimbulkan dari melakukan penyimpangan, dari penyimpangan dari sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, ini kerusakannya sangat banyak. Kalau kemudian bisa kita audit, sangat banyak sekali. Baik terkait dengan pribadi kita, juga dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya. Demikian pula dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sikap kita terhadap Nabi alaihi salatu wasallam. Maka dalil-dalil dan ayat-ayat yang ada pun juga akan memberikan memberikan kepada kita satu hal yang tentunya adalah sangat mengerikan, bagaimana hukuman yang diberikan pada orang-orang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, khana fi dinai zakumullah, bahwa orang yang melakukan, yang menyimpang dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah orang yang tidak meyakini akan kesempurnaan Islam. Tidak meyakini akan kesempurnaan Islam. Sadar atau tidak sadar. Karena Allah mengatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Jelas nasnya. Artinya agama ini sudah sempurna, tidak butuh kepada tambahan atau pengurangan. Kalau kemudian menambah atau mengurangi, berarti tidak yakin dengan ayat ini. Tidak meyakini akan agama ini sudah sempurna. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa orang yang melakukan kebid'ahan ini adalah menempuh bukan jalannya orang-orang mukmin, bukan pula jalannya para sahabat yang ditempuhnya. Dan ini berarti nyempal dari jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah mengatakan, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin." Siapa yang memisahkan diri insyiqaq dari Rasul alaihi salatu wasallam setelah jelasnya hidayah, setelah jelasnya petunjuk, dan mengikuti bukan jalannya orang-orang mukmin, bukan jalannya para sahabat. Al-mu'minun di sini adalah as-sahabah. Ini berarti bukan jalannya para sahabat yang mereka tempuh. Yang ketiganya akan mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Dipalingkan kemana dia berpaling, dilulu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang mengkhawatirkan. Kata Allah, nuwallihi ma tawalla wa nusrihi jahannam. Kami akan palingkan kemana dia berpaling. Bagaimana ini dari kebid'ahan ini kemudian menyebabkan seseorang itu semakin dijauhkan dari agamanya. Nuwallihi ma tawalla. Kami akan pergi kemana dia berpaling, sudah makin jauh. Dan di ayat yang lain Allah mengatakan, fa in zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka sesat, semakin disesatkan hati mereka. Fi qulubihim marad, fazadahum Allahu maradha. Hati mereka ada penyakit, maka Allah tambahkan penyakitnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini bahayanya orang berbuat penyimpangan. Sedikit menyimpang ini bahaya besar. Jangan kemudian, masih sedikit-sedikit aja, masih. Tidak bisa seperti itu. Sedikit menyimpang, ancamannya besar. Numallihi ma tawalla. Wa nusrihi jahannam wa sa'at masira. Dan kami akan lemparkan dia ke dalam jahannam. Dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Ini yang ketiganya. Kemudian yang keempatnya, bahwa orang yang melakukan kebidahan, orang yang melakukan jalan penyimpangan ini, bahwa dia tidak berakhlak dengan akhlaknya orang-orang mukmin. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minah idza qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak layak bagi seorang mukmin laki-laki atau perempuan ketika Allah dan Rasulnya telah memberikan satu pilihan, telah memberikan satu ketentuan, dia masih mencari-cari pilihan yang lain. Maka ini bukan akhlaknya seorang mukmin. Tatkala dia menyimpang dari jalan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasalam, jalan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Ini kemudian juga bahaya yang lainnya. Bahwa orang yang melakukan kebid'ahan ini, atau orang yang menyimpang dalam agamanya ini, sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala, dia telah menuduh Rasulullah SAW berkhianat. Karena berarti masih ada syariat yang belum disampaikan oleh beliau. meyakini masih ada syariat yang belum disampaikan oleh beliau. Sebagaimana kata Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan, "Man ahdatha fil Islami bid'atan yara annahu hasana faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah." Siapa yang mengada-ada dalam Islam dengan satu kebid'ahan yang dia anggap sebagai satu kebaikan, maka sungguh dia telah menuduh bahwa Rasulullah SAW telah berkhianat. Karena Allah telah mengatakan, "In al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati 'alaikum wa raditu lakum al-Islam dinan." Dan dia mengatakan, "Faman lam yakun yawma idzin dinan lam yakun al-yawma dinan." Apa-apa yang pada masa Nabi SAW tidak dimasukkan dalam agama, sampai hari ini pun juga tidak boleh dimasukkan dalam agama. Menuduh Nabi SAW berkhianat. Ini tanpa sadar. Kemudian yang berikutnya, ini yang lebih parah lagi, bahwa orang yang melakukan kebid'ahan ini telah menjadikan dirinya sebagai tandingan, sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, "Man istahsana faqad syara'a." Imam Syafi'i mengatakan, "Man istahsana faqad syara'." Siapa yang menganggap baik satu perbuatan yang itu tidak ada dalam agama, maka sungguh dia telah membuat syariat. Ini ikhwan fillah jazakumullah, pada sesi pertama ini mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan mengingatkan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh, dan senantiasa memberikan sabar dan istiqamah kepada kita di atas tuntunan dan risalah Allah Subhanahu wa taala sampai kita menghadap kepadanya. Innahu waliyudzalika qadiru alaihi, wallahu a'lam bissawab. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Taufik wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.